Kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31 dan kita akan membaca ayat 26 sampai 28. Minggu lalu sejatinya secara tanggal adalah hari ibu, kita laksanakan atau kita rayakan minggu ini karena minggu lalu kita ada di dalam trilogi, ya. Tetapi selalu event hari ayah, hari ibu, entah pas tanggal atau tidak, selalu akan dijalankan lebih awal atau kemudian di dalam lingkungan gereja kita. Dan semangat ini akan terus kita tumbuh kembangkan di dalam bagaimana menggairahkan kehidupan keluarga, ya, sebagai ekspresi daripada kehidupan gereja. Ya, karena makin hari sebetulnya gambaran gereja itu sangat sulit dipahami. Karena gereja seringkali dikumpuli orang-orang yang justru sebetulnya gagal di dalam rumah, sehingga gereja menjadi tempat pelarian. Kalau menjadi tempat perlindungan, saya kira itu tempat yang menyenangkan, di mana kita diolah, didik, dibangunkan. Tapi kalau jadi tempat sekedar pelarian, itu menjadi mengerikan. Karena kita bisa tertipu dan berpikir kita sudah benar, tetapi tanggung jawab utama dan pertama, yaitu berkeluarga, terabaikan. Biarlah gereja menjadi tempat di mana orang bisa berlindung, dihibur untuk dikuatkan demi memenangkan rumah tangganya. Tetapi jangan jadi tempat pelarian di mana kita pikir kita sudah melayani tetapi mengabaikan rumah tangganya. Itu akan menjadi kegagalan yang ironi, ya. Nah, ini akan menjadi pemikiran serius kita, Saudara, di dalam merenungkan keluarga. Kelembutan ibu itu menjadi tema kita, Amsal 31, 26 sampai 28. Saya baca 26, Saudara baca 27, 28 kita baca sama-sama. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Sama-sama, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ulah suaminya memuji dia. Saudaraku, kelembutan ibu itu menjadi tema kita. Kata lembut menjadi kata yang pendang, apa yang penting dipandang dari dua sisi. Pertama, dalam konteks sosiologi, lembut adalah sikap yang lembut itu halus, ya. Bagaimana seseorang berbicara, mendekatkan, maka disebut lembut. Itu pendekatan sosiologinya. Tetapi kalau kita melihat di dalam perspektif teologi, maka lemah lembut itu masuk dalam kategori buaroh. Buaroh bla bla bla bla, kelemah lembutan, begitu ya. Nah, lemah lembut itu adalah mengacu kepada satu sikap bagaimana sebetulnya seseorang itu panjang sabar, bisa memahami orang lain. Bagaimana kemudian dia mempunyai tingkat pengertian yang sangat tinggi, seperti Musa digambarkan sebagai seorang yang lembut hatinya. Sehingga lembut tidak mengacu kepada gender. Dalam sosiologi lembut lebih identik pada perempuan, ya. Tetapi dalam teologi itu mempunyai satu sikap hati, bagaimana mampu memahami orang lain sehingga dia toleran tetapi tidak kompromi. Ya, kita seringkali tidak kompromi tapi sekaligus tidak toleran. Ini bahaya setengah mati. Sehingga orang yang lembut itu bisa berdebat tetapi tidak bermusuhan. Ya, itu lembut. Bisa dekat tetapi tidak kompromi. Ya. Nah, kelemah lembutan harus ada pada hidup tiap orang percaya. Yesus adalah orang yang lembut, dia akan menghardik siapapun. Tetapi jangan lupa, dia akan membuka pintu siapapun. Ya, sehingga kita melihat sosok Yesus ini sebetulnya, satu pihak kok kayaknya dia memeluk semua, tetapi satu pihak dia juga kalau bicara, gak tendeng-aling-aling, ya. Celaka engkau, ahli Taurat, kalian penghuni neraka. Waduh, mah, kalimatnya keras banget. Tetapi dia berkata kepada anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Jadi kita melihat kontras itu, Saudara. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, kita seringkali bersikap adalah apa yang kita suka. Kalau kita suka keras, ya keras terus, gak mau lembut. Kalau suka lembut, lembut terus, gak mau keras. Lalu keras bilang salah. Padahal tegas dan keras itu beda-beda tipis, ya. Nah, karena itu orang yang lemah lembut adalah orang yang mempunyai toleransi yang tinggi tetapi tidak mengenal kompromi. Ini penting, ya. Sehingga dia mempunyai satu permainan, apa, kemampuan bagaimana memerankan batinnya sehingga tidak menjadi kacau. Jadi buah roh menunjukkan kepekaan, kehalusan budi yang membuat seseorang itu menjadi toleran tadi, ya, mampu untuk memahami, menerima orang yang berbeda-beda dalam hidup ini. Kita dalam pelayanan mana bisa satu warna. Kalau saudara mimpi semua orang kayak saya, saudara mimpi kayak saudara, ya matilah kita, jangan hidup di dunia ini. Jangankan orang lain, istri atau suami kita saja beda sama kita kok. Nggak akan pernah bisa cocok, nggak akan pernah bisa sama. Iya. Nah, karena itu kita mesti menyadari betul bagaimana pemahaman-pemahaman seperti ini mampu ditumbuh kembangkan sehingga kita bisa bergaul dengan banyak orang. Memang dia tipenya begitu. Itulah toleran tadi itu, ngerti? Ya, tetapi bukan berarti kalau salah saya terima, enggak juga. Salah saya kasih tahu. Saya enggak kompromi terhadap hal itu. Tetapi orangnya begitu, saya bisa terima. Ini memahami sehingga kita berkawan itu menjadi bisa dengan siapa saja. Walaupun tidak tentu akrab dengan siapa saja. Berteman dan akrab itu dua hal yang berbeda ya. Kita bisa lebih cocok akrab, biasanya banyak kesamaan-kesamaan yang membuat kita bisa menjadi akrab atau bersahabat lebih dekat. Ya. Tetapi kelemah lembutan adalah kemampuan bersahabat tadi, berteman tadi dengan orang yang berbeda-beda. Ya, karena dia punya satu toleransi yang sangat bagus, tetapi tidak mengenal kompromi. Nah, oleh karena itu, lemah lembut di sini menjadi satu pengertian yang penting untuk dimiliki oleh semua orang Kristen. Tetapi dalam perspektif sosiologi tadi, ketika wanita diidentikkan sebagai lembut, makhluk yang lembut yaitu wanita. Ya, sehingga kelembutan menjadi perspektif, itu semacam KTP-nya wanita, tegas, itu KTP-nya laki-laki. Dan begitu. Sehingga laki-laki itu harus tegas, perempuan itu harus lembut. Nah, dalam perspektif sosiologi, ketika seluruh dunia mencermati, mengamati wanita, lalu di belakang wanita itu ada nama Kristen. Kalau sampai kemudian wanita Kristen, di dalam pandangan sosiologi saja tidak terbilang lembut, ini bisa jadi malapetaka ini sosiologi. Itu sebab kita kemudian tidak mampu bersaksi kepada orang di sekitar kita. Orang dunia kan lihat, apa-apaan? Ya, katanya wanita Kristen, mana lembutnya? Nah, ini akan menjadi problem yang serius sekali. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya kita memainkan peran kita untuk mengerti dan mampu menempatkan diri dengan jelas, ini harus menjadi lebih penting. Karena itu ibu dalam kelembutannya, dia lebih mampu mengendalikan emosinya ketimbang suami yang cenderung meledak. Dia lebih mampu mengayomi anak-anaknya ketimbang suami yang cepat menghardik. Itu keunikan ibu. Tapi kalau ibu sudah gak punya itu, saya juga gak ngerti lagi. Karena itu jangan heran kalau dunia ini jadi kacau balau. Karena sebetulnya figur yang diharapkan, yang tiap hari dilihat di rumah, direkam, dan menjadi suatu bagian yang menguasai pikiran anak-anak, maka seperti apa tampilnya, begitulah keluarnya. Jadi saya pikir kita memang suka berkeluh kesah tentang anak misalnya ya. Separohnya juga ada saham kita. Tentu anak dalam proses makin dewasa, dia perlu untuk mandiri dan mengenali dirinya. Tetapi investasi basis ada yang kita berikan di sana. Sehingga suka atau tidak, kita sebagian kecipratan kesalahan. Sehingga bisa kita detect misalnya, sebenarnya diajar baik-baik, tapi kok jadi begini ya? Ada kecenderungan-kecenderungan di mana anak itu bisa lolos. Oh, ini sesudah gini. Oh, ini pas begini. Oh, ini pas begini. Itu bisa didetect. Kalau kita sudah memberikan maksimal, ya, tidak akan kemudian gedebuk plak automatically baik. Ada waktu di mana goncangan-goncangan terjadi karena secara psikologis anak itu mengalami ya perubahan-perubahan. Ada satu period di mana yang disebut latent period, di mana dia mengalami rentan mencari identitas. Ya, itu up sampai 10 sampai 17. Dari 17 itu mulailah pemberontak dan kebingungan sebetulnya. Dia apa, mau jadi apa. Sehingga tiap anak pengen seperti temannya. Padahal temannya pengen seperti dia. Maka dia, sama pengennya. Sama gobloknya juga kan. Karena orang yang gak punya identitas pengen seperti orang tidak punya identitas. Maka kita kehilangan arah. Makanya banyak anak muda bergerombolan, kelahi sama-sama, mabok sama-sama, ngedrak sama-sama. Heran. Lalu siapa niru siapa ini? Terjadi chaos. Nah, sampai anak itu nebuk, dia sadar, iya ini salah. Baru ingat orang tuanya dulu. Aduh. Nah, disitulah kekuatan pendidikan orang tua mengembalikan anaknya. Nah, ini peran ibu menjadi sangat-sangat urgent karena ibu mempunyai lebih banyak waktu dalam hubungan dengan seorang anak. Karena itu demi Tuhan yang hidup, apapun alasannya, kita mesti sebagai ibu menginvestasikan waktu lebih tinggi lagi kepada anak-anak kita. Ya, kedekatan emosi yang lebih kuat. Bagaimanapun anak lahir dari rahim ibu. Biar bapak pengen juga kan gak bisa. Udah mah kamu kasihan, udah dua melahirkan, yang ketiga aku aja deh. Emang bisa. Ya, kita pengen, kita kasih perut kita juga kan kagak bakal tuh lahir anak. Jadi ibu itu diberi satu privilege oleh Tuhan. Menjadi agen tunggal. Dari mana anak itu berasal. Dilahirkan. Sehingga kandungan di dalam 9 bulan 10 hari itu sudah ada kontak batin yang menarik antara ibu dan anak itu. Jadi poin basis sudah punya. Nah, itu sebab kalau kemudian ibu tidak bisa menjadi dekat dengan anak, ada problema perilaku yang harus dikoreksi. Nah, kita mesti berani mengkoreksi diri terhadap hal-hal begitu. Kita gak bisa bilang, saya biasanya begini, saya begini. No. Hidup kita juga mesti dibentuk. Ya. Nah, ini penting, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu, bagaimana kelembutan yang harus milik setiap orang percaya, dan khususnya pada seorang wanita yang dalam sosiologi tadi mengekspresikan kelemah lembutan, itu akan menjadi gugatan dunia terhadap kehidupan kekristenan. Karena itu, ibu harus menjadi role model bagi ibu-ibu lain di seluruh dunia ini. Bagaimana seharusnya berumah tangga? Bagaimana membimbing anak? Bagaimana hadir sebagai seorang istri? Menjadi pertanyaan serius selalu, apakah kita seorang yang memiliki sikap yang lemah lembut? Paulus berkata kepada orang-orang di zamannya, hei istri-istri, hormatilah suamimu. Dan engkau ibu-ibu muda, jangan engkau menjadi liar dan tidak mampu mengendalikan dirimu. Engkau berdandan seperti dunia berdandan. Karena bukan itu yang dikehendaki, tapi kelembutan dan kesungguhan hidup. Itulah yang semestinya ada pada dirimu. Itu menarik sekali, saudara. Iya. Ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Tiap kali orang perempuan misalnya memikirkan bagaimana ya supaya langsing, lalu suntik. Ya, suntik, ngejahit, itu kan kerjaan perempuan ya. Bukan cuma baju dijahit, muka pun dijahit, tarik ke belakang, kenceng lagi. Ya. Apa semua sudah serba dibegitukan kan gitu ya. Lalu kemudian nanti suntik supaya kurus dan seterusnya. Tapi kalau dianalisa kenapa cuma satu, menjaga suaminya supaya jangan dapat perempuan lain. Ternyata suaminya tetap saja sama perempuan lain. Dan celakanya dia takut dapat perempuan cantik, yang dapat malah lebih jelek dari dia. Karena persoalan bukan berapa cantiknya kamu supaya suamimu dekat, berapa lembutnya kamu. Itu persoalannya. Kalau cantik mana mungkin kamu lawan orang di luar sana. Sekarang kau umur 30, dulu umur 30 sana, sekarang datang lagi sekretaris umur 20. Masa kau mau balik 20? Lalu apalagi kau 40, datang lagi yang 20, makin gawat lagi. Lalu kau sudah 50, datang lagi yang 20. Jadi kami laki-laki ini selalu kebagian rezeki. Nah, bagaimana laki-laki ini diikat? Bukan pakai tali, pakai kasih sayang. Ya. Yeah. Itu sebabnya kalau kita melihat hal-hal ini menjadi penting. Ada orang bilang, Pak, laki-laki itu selalu yang selingkuh duluan. Normal lah. Karena dia di luar rumah, itu sosiologi. Bukan saya bilang, boleh lah ya, awas ya, jangan salah paham. Ntar pulang bilang, kata Pak Bingguan, boleh. Bukan. Normal dalam sosiologi. Karena dalam perspektif sosiologi, dia keluar, dia berkelahi, dia bertanding. Di dalam hari-harinya. Kumpulkan para manajer, kumpulkan para direktur, kumpulkan owner. Yang ada kan laki-laki punya sekretaris perempuan. Mana ada perempuan punya sekretaris laki-laki bisa ditung pakai jari itu. Itu pun laki-laki patut dicurigai. Kenapa jadi bosnya perempuan, dianya sekretaris misalnya kan? Patut kita berpikir, why? Secara umum tidak begitu kan? Nah, oleh karena itu, di dalam bagian-bagian seperti ini kita perlu menelaah, kita perlu memperhatikan, kita perlu melihat realita-realita ini. Karena itu kekuatan ibu ada pada kelembutannya. Kekuatan ayah ada pada ketegasannya. Nah, kita kembali, saudara. Ibu yang lembut. Maka ibu yang lembut adalah ibu yang bisa menguasai dirinya. Sehingga dia tampil menarik, bersikap menyenangkan. Di dalam kelembutan tadi. Kalau dia emosional, dia meledak-ledak. Kelembutannya akan terganggu dan tertimpa oleh meledak-ledaknya tadi. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dirinya. Ya, dia bisa mengendalikan emosinya, kelembutannya bisa keluar. Dan emosi itu latihan. Ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita? Ya. Itu latihan, mau apa enggak mau itu aja. Jadi pertama yang harus kita bangun adalah perspektif dulu. Satu paket pemahaman, satu paket yang kita sebut mindset. Emang kalau kamu teriak-teriak, kamu ribut-ribut semua beres? Enggak. Kalau enggak, ngapain kamu ribut-ribut, kamu teriak-teriak? Bisa gak kalau kamu gak ribut, lebih sedikit tenang, bisa beres? Bisa. Kenapa gak kamu pilih itu? Itu perspektif. Oke? Okay. Lalu yang kedua kita bangun lagi. Kalau misalnya saya ribut-ribut melulu, okelah saya benar. Lalu saya ribut, cara saya jadi kasar. Kira-kira efeknya untuk orang lain apa ya? Ya gak jadi kesaksian, saya bisa jadi batu sandungan. Kalau kemudian saya kendalikan diri saya lebih lembut, efeknya apa ya? Pasti bagus, orang akan lihat. Ah, orangnya baik loh. Nah, lalu kita ketiga dalam lapis kekristenan. Akankah kita menjadi kesaksian atau kemudian menjadi batu sandungan? Ini kan kita lihat. Perspektif ini ada di sini. Lalu kita mulai melatih diri kita. Di dalam kita bersikap begitu ya. Saya dulu orang yang sadis. Kalau ngamuk saya ngamuk, saya banting pintu, saya banting pintu, saya lempar, ya, saya nggak pedulian begitu. Tetapi ketika kemudian belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar, saya berani bilang dan berdiri, saya banyak sekali berubah dibandingin dulu. Berkantor pun begitu, punya anak buah pun saya begitu. Ya. Saya dulu kerja ngurusin anak buah mekanik montir saya. Oh, saya maki habis itu. Padahal itu orang-orang keras kan, orang kasar. Saya sudah biasa gebrak meja. Jadi kalau ada dulu montir saya itu mekanik kita di lapangan bikin salah, saya panggil, lu keluar. Pak, sorry ya. Saya sebelum masuk sini saya di penjara. Saya ini anak kolong. Saya jawab gampang. Mau gue balikin lu ke kolong? Mau ke penjara mana lu masuk? Itu kalau saya. Ini pegawai di sini gitu. Lu mau pilih apa? Gue keluar rumah gue atau gue lempar lu dari sini? Itu saya dulu. Ya. Sampai dia yang cheat mentalnya. Gujuk. Tadi gue mau kasih lu 2 bulan, sekarang tinggal 1 bulan. Lu terima syukur enggak keluar. Saya bisa begitu tuh. Tapi lama-lama kemudian belajar. Kalimat itu enggak perlu ya. Bisa kelahi kan kita. Satu waktu ada yang bisa kita gertak, adu mental menang. Lain waktu juga enggak tentu ya. Hari ini kita bisa atasi dia. Satu waktu pas kita masalah di luar sana, dia lihat ini yang kurang ajar dulu bos gue. Kan jadi repot juga. Belajar lagi, susah banget ya. Setelah kemudian belajar sekian bertahun-tahun, tekad itu ternyata mengubah, mengikis. Ya, terus belajar, lebih memahami, lebih mengerti. Ya. Ini saya. Ya. Saya bisa lempar apa di depan saya kalau dulu. Sekarang saya gak perlu lempar kan. Saya sudah cukup. Tapi kalau teriak yang sekarang sama dengan kalau dulu lempar gitu. Ya. Jadi yang lemparnya gak usah lagi tuh. Teriaknya kalau dulu sekarang udah kenceng, kalau dulu lebih kenceng lagi tuh. Kurang lagi kan. Terus karena semestinya gitu. Lalu jadi pendeta apa lagi? Ya, walaupun gara-gara itu ya hasilnya ini rambut putih dah. Kita mesti berkelahi dengan diri sendiri kan. Stres juga rasanya begitu. Yes, apalagi saya orang yang berpikir cepat, bergerak cepat, kalau orang lelet rasanya gitu ya. Jadi bingung dan gak gampang. Tetapi kemudian saya pikir-pikir, mana pernah sih bisa hidup gampang ikut Tuhan ya? Memang susah. Ya. Jadi memang tidak gampang untuk kemudian mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah karena itu, bisa kita menguasai diri, hai ibu-ibu. Please, saya ini wanita. Pantes gak saya gini ya? Ibu-ibu itu nanganin orang, nanganin anak, nanganin siapapun dalam pergaulannya. Yang manis dari ibu itu adalah kelembutannya. Kamu kalau saya omongin mau, kamu kerjain. Kalau enggak ya saya coret. Selesai kan ya? Daripada dimarah-marahin, teriak-teriak, capek. Gue pecat lo, tapi enggak dipecat-pecat juga. Kan lebih bagus lembut, tapi coret beneran. Selesai. Hanya orang, waduh jangan main-main lo sama ibu. Ibu kan udah kasih tahu. Maka omongan itu dibuat bernilai. Sorry ya, kan saya udah kasih tahu kamu. Kemarin ada tangan kanan dari satu orang, saya kenal dua perempuan yang saya tahu ya. Jadi dia orang kepercayaan bosnya. Yang satu lagi kemarin kita lagi ngomong-ngomong, Pak, waktu itu pernah lupa lagi meeting, Pak, teman saya itu direkturnya. Dilempar sendal sama dia. Perempuan melempar sendal ke laki-laki. Laki-laki itu direktur, tapi ini perempuan orang kepercayaannya owner. Goblok lu, ambil sendal dilempar. Tau lah sendal perempuan kan, ujungnya kan mortir itu. Alamak. Saya tahu dia kalah, tapi gila lu lempar sepatu. Iya pak, katanya. Dia kemudian meninggal. Saya gak tahu waktu dia meninggal, apakah banyak yang menyanyi. Saya juga gak ngerti. Tapi dia meninggal usia muda pada waktu itu. Masih ya, about 50-an. Jadi waktu dia meninggal, saya lagi bayangin kira-kira waktu dia meninggal, direktur-direktur yang lain bilang apa? Haleluya, puji Tuhan gitu. Ya. Tahu dia pakai bahasa apa kali ya? Waduh, rasain. Untung dia mati. Saya mulai bayangin ya. Walaupun semua hadir di kuburan karena owner datang, daripada kena pecat kan semua hadir ya. Maklumlah, kita kan kalau kerja pakai topengnya bisa 5 ya. Ketemu sini pakai topeng ini, ketemu sini pakai topeng ini. Semua begitu. Tetapi yang kemudian, saya memang gak bisa lagi menikmati bahwa seseorang itu wanita kalau sudah bengis, galak begitu. Saya gak bisa lagi, mau secantik apapun. Rasanya kok sulit membayangkan. Tapi wanita yang dibilang orang biasa-biasa aja, jelek tapi lembut, waduh, itu luar biasa. Ya, karena daya tarik kelembutan yang digambarkan di dalam Amsal, kekuatan batinia kita, itulah kecantikan yang sesungguhnya. Maka dikatakannya di bawah itu kan, kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia. Karena apa? Kesiram air panas, habis semuanya. Tapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji, kesiram air panas tetap gak habis-habis. Batinnya tetap indah. Ya, wajah cantik akan dimakan waktu. Saudara gak mungkin gak berkerut. Tarik lagi boleh. Tapi ada waktu gak bisa ditarik, tarik lagi, sobek semua. Ya. Jadi perlu kudu hati-hati. Karena daya tarik yang penting itu adalah sikap. Ya. Karena itu mari kita belajar, ibu-ibu, bagaimana wanita-wanita menempatkan diri bersikap menyenangkan. Itulah keindahan perempuan. Gak usah mau jadi kayak laki-laki, gak usah sok-sok galak. Saya gak takut, saya hajar, saya. Lululul. Ini bukan soal takut apa enggak. Kita ini perempuan, dilahirkan sebagai perempuan, dibuat Tuhan, didesain Tuhan sebagai perempuan dengan karakteristiknya. Pergaulan dunia modern memang membuat sesuatu gender itu meledak gak karu-karuan. Ada yang perempuan kayak laki, laki kayak perempuan, dari heteroseks jadi biseks, lalu kemudian jadi homoseks, karu-karuan. Disinilah kita melawan dalam isu sosiologi kita. Bagaimana isu-isu gender, wanita naik ke atas untuk mau jadi owner, jadi big boss, ada semua. Mereka tunjukkan mereka bisa jadi big boss yang hebat. Gaddafi menunjukkan bagaimana wanita luar biasa. Lingkar dalam dia, tentara dia, wanita semua itu. Tentara hebat-hebatnya, wanita itu cewek-cewek semua. Bionic woman banyak dibentuk. Ya, hati-hati kalian kalau dekatnya apa pengawalnya si Gaddafi. Mau berkelahi, kalian coba berkelahi. Saya yakin badan kalian babak belur pulang. Ya. Karena mereka melatih diri betul-betul. Sekarang ada kebanggaan ketika wanita itu bisa memukul orang dan jatuh. Emansipasi membuat wanita bergulat. Ikut tanding gulat. Tinju, baru tinju juga. Ya. Tapi kita bilang gila ya. Yes. Nah kalau wanita tidak mampu membenahi dirinya, menjadi desain spesial Kristus di dalam hidup di dunia, kita sudah kehilangan kekristenan kita. Secara sosiologi mungkin Anda diterima karena dunia kita adalah dunia antah berantah. Ini hutan belantara di mana perempuan bisa muncul nggak karu-karuan. Tapi Tuhan bilang tidak. Keunikan kita mesti kita pertahankan. Kelembutan. Yang kedua, bagaimana ibu yang lembut itu lembut mengajar sehingga mudah diserap. Mempunyai kesabaran yang tinggi pada anak-anaknya. Gini loh, nah ini kesini. Nah nggak bisa. Coba kesini. Namanya perempuan yang mesti bisa begitu. Kalau sampai laki bisa, perempuan gak, saya juga bingung. Ganti kelamin nanti kita. No, gak bisa begitu dong. Tapi saya memang gak begitu orangnya. Tidak, ingat. Mindsetmu perbaiki dulu. Siapa dirinya gak bisa dirubah oleh Tuhan? Omong kosong itu. Siapa yang gak bisa menjadi seperti yang Tuhan mau? Omong kosong itu. Itu tinggal perlu waktu dan proses tadi. Ya. Maka orang kalau melihat laki-laki, wah kok berani. Anak-anak kagum, omnya berani loh. Kalau melihat mama lembut, mama itu hebat loh tantenya. Mama itu luar biasa loh. Anak-anak saja sudah punya pencitraan. Nah kalau ini kita rusak, kan kacau balau. Ih gila loh, omnya lembut amat loh. Ih tantenya gila loh, berani loh, ditonjok loh. Itu anak-anak besok-besok bingung dia. Kamu om apa tante? Gak tahu deh, om tante aja deh. Datang Teletubbies sudah gak jelas laki apa perempuan. Ya jadi begitu semua. Silakan nonton film kartun pun yang kau akan lihat itu. Ya. Maka kalau kita nonton film semua sekarang, produk-produk Hollywood itu gila-gila betul-betul merubuhkan moral. Cuma sayang, orang Kristen tidak jadi role model. Panggung kita adalah dunia ini, saudara. Hidup kita adalah satu acting yang harus kita mainkan. Acting yang lahir dari batin yang dalam itu. Yang supaya orang lihat dan belajar. Mereka harus belajar sesuatu. Mereka harus melihat sesuatu. Oleh karena itu, lembut mengajar sehingga mudah diserap. Dan membuat anak merasa dekat, aman, nyaman. Ya, buat ketenangan buat anak itu. Berikan itu. Kelembutan ibu akan menjadi kekuatan ekstra bagi seorang anak. Ketegasan ayah menolong dia untuk bersikap dan membuat keputusan di kehidupannya. Sehingga wanita betul-betul mampu memainkan peran. Ya, ingat, ketika Tuhan menjadikan kita laki-laki atau perempuan, bukan tanpa tujuan. dengan tujuan dan bukan tanpa keunikan, bahkan dengan amat sangat unik. Ya, laki-laki dan perempuan bukan sekedar berbeda kelamin. Hormonnya berbeda, struktur tulangnya itu dalam kuat kokohnya itu berbeda. Kecenderungan, keinginannya berbeda. Satu subjektif, satu objektif, itulah pasangan. Dua itu menjadi satu. Waduh, hebat banget itu. Laki-laki kalau dihitung, pikir. Wanita, jangan dulu, lihat dulu, gini dulu. Saya itu menghitung paling cepat. Ya, jadi istri bareng-bareng saya bilang, terlambat. Tapi kan waktu nanti kalau saya bablas terus, untung dia ngerem toh. Kalau enggak, kacau juga nih kan gitu ya. Tapi ada waktu dia ngerem terlalu lambat, padahal jadi kurang cepat gitu. Tetapi memang akhirnya mesti begitu toh. Ulur tarik, nggak bisa barengan. Ya, mesti ngelihat. Maka kalau di kantor ya, orang bagian finance atau accounting sama orang bagian marketing, ini akan kelahi nih tiap kali. Marketing cepet-cepet aja, udah entertainment apa, bon belakangan. Bodoh amat ada nggak ada bon, yang penting entertainment dulu proyek dapat. Accounting ngamuk-ngamuk. Gila lo! Bagaimana gue mau bukuin kalau nggak pakai bon? Gue nggak mau. Duit gue udah keluar nih. Berkelahi dia berdua. Kan orang-orang marketing cuma pikir kerjanya selesai. Tapi dia gak mikirkan. Pekerjaan selesai kan harus dibukukan. Supaya bisa ngitung costing. Gak segampang itu, saudara. Saya bersyukur latar belakang saya pernah bekerja, saya pernah pegawai, saya pernah manajer, saya pernah mempunyai usaha sendiri. Bagi saya itu menjadi pembelajaran mahal. Dulu saya waktu marketing dulu sama accounting kita ribut mulu. Tapi waktu saya datang ngeliatin kerjaan dia, pikir-pikir, bener juga ya. Coba lu lihat men, kalau lu gak begini nih susah nih. Wah nih, lu lihat nih. Nah, saya suka jalan, suka ngeliat. Ih, bener juga, sorry gitu. Tapi teman-teman yang lain kurang suka datang ke kerjanya orang akuntik. Baru kemudian hari saya pikir, untung saya sering jalan-jalan, buka usaha saya gak pusing. Nanganin anak-anak saya udah gak pusing. Karena tiap orang itu betul pada kerjaan di sisinya. Tapi dia satu bagian dari bagian yang lainnya. Kerjaan adalah satu kesatuan. Bagaimana bisa saling menerima, kan begitu. Nah di sini sebetulnya ibu memainkan peran yang hebat. Maka anak seringkali ribut. Gak terima papa gini, gak terima papa begini. Ibu itu yang jadi jurinya. Jangan sampai emaknya berantem sama anaknya. Bapaknya jadi juri, agak kebalik itu saudara. Anak itu di rumah kedekatan dengan ibunya luar biasa. Sehingga kalau dia ribut dengan ibu itu ribut-ribut yang biasa itu ya. Tetapi kalau ayah yang sering keluar balik. Nah ini suka berdebat sama anak. Ibu penengah yang bijak. Karena ayah kalau jarang di rumah, ya karena memang banyak di luar, maka bagi dia semua harus serba cepat, sudah selesai, sudah rapi. Maka kalau nggak rapi dia marah, anak-anak pun bisa dimarahi. Ibu lebih ngerti kenapa anak itu begitu. Ibu lebih bisa memahami. Maka ibu jadi juri. Karena itulah ibu perlu lembut. Dia lembut mengajar, sehingga dia menimbulkan rasa aman, rasa dekat, rasa nyaman pada anak. Lembut ingat bukan sekedar tipe. Oh ngomongnya lembut. Oh geraknya lembut. Kalau begitu yang lembut ke surga, berbahagialah orang-orang dari Solo. Ya putri-putri Solo masuk surga itu. Putri Batak, gawat itu. Ambon Batak, Manado udah susah nanti masuk. Seleksinya ketat banget itu ya. Putri Solo lenggang kangkung. Kok masuk lah? Ya Solo toh. Manggil masnya aja, mas. Orang Batak, bang, anjing apa? Anjing gonggong aja. Manggil sih enak bang, tapi sadis amat kan gitu ya. Tentu bukan di situ. Karakter suku, karena ada dalam teritori lokasi tinggal orang gunung, orang lain itu laut tidak beda susulan. Ya terus alam yang keras apa itu mempengaruhi karakter. Tetapi lembut adalah ketika dia mampu mengendalikan dirinya tadi itu. Bukan kemudian dia berusaha ikut latihan kepribadian begitu ya. Supaya kemudian menjadi kemulai apa. Bukan itunya. Percayalah kalau kau sudah lembut di sini, keluarnya akan lembut. Ya, kadang kita dengar orang ngomongnya, gak begitu nah, tapi tetap aja dia lembut ya. Suaranya sih rada kenceng. Ya, saya kalau kalian suruh sampai lembut misalnya kalau orang jawab, iya, aku ngerti, sampai mati pun aku gak bisa. Karena yang kalian suruh berubah temperamen. It is my karakteristik. Tetapi batin saya beda. Dulu saya kolorik misalnya menonjok orang, nonjok gak mikir misalnya. Sekarang saya kolorik, prinsip-prinsip. Tapi ya sudah. Kalau lo gak terima ya second, kita jangan terus. Gak usah ribut gara-gara itu. Ya second, finish. Nah, jadi konten di dalam batin kita ini. Ya. Oleh karena itu kelembutan ibu harus menjadi apa kualitas, bukan tipe. Membangun toleransi yang tinggi, bukan kompromi. Saudara tahu kekerasan suami dan kesesatan suami diatasi dengan apa? Kelembutan seorang istri. Saya menemukan banyak ibu-ibu dengan kesaksian yang mengagumkan. Yang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir gila ya. Bisa begitu ya hidupnya. Sampai suami yang gila-gilaan itu. Bola balik, karuan-karuan. Udah membangkrutkan rumah. Alah, hilang ini, hilang itu. Tapi istrinya lembut banget. Ya. Suatu waktu, ibu ini ke Israel bareng-bareng saya, lalu kita cerita-cerita. Dan bagaimana dia berkisah tentang hidupnya. Ya, dulu sebetulnya, dalam satu acara kita pernah dengerin sama istri saya. Waktu dengar dia kesaksian, kita pulang bilang, gila tuh ibu ya, hebat banget. Ya, saya ada pendeta. Kita kagum-kagum sama dia, hebat. It's the true story ya. Jadi bagaimana dia punya suami itu gila, tukang main perempuan dulu, terus kalau sudah gitu, kambuh gilanya, bawa uang dari rumah apa semua. Yang bangun rumah itu artinya kehidupan itu istrinya. Karena pintar masak, pintar, waduh luar biasa. Satu kali, dua kali, tiga, bola balik sampai anaknya udah enek liat bapaknya. Dan anak ini marah-marah sama mamanya. Kemarin begini dia keluar lagi, sekarang mama terima lagi. Kalau udah keluar, keluar begitu, bulan-bulan baru balik lagi. Jangan, dia bapak kalian. Sampai terakhir keluar lagi. Apa mobil hilang, apa hilang, sampai mobil dia bawa jadi motor. Motor tabrakan. Ya perempuan yang di sana kagak mau lagi, dikirim ke rumahnya balik dia. Gila ya. Kagak bisa jalan, tidur, mau balik pun sudah susah. Taruh situ. Saya sini siapin kue, tiba-tiba dia, "Ma, karena mau balik badan aja dia enggak bisa." Balikin lagi. Karena punggungnya sudah mulai, karena dipawa terus begini kan, tahu sendiri ya. Sudah mulai luka-luka, memar-memar. Dia mesti olesi. Aduh. Dia bikin kue lagi. Ma, sejam lagi, setengah jam. Sejam itu udah bagus. Kadang setengah jam udah balik lagi. Namanya orang kita bisa ngerti lah ya. Mau tidur balik susah. Tapi ini kan manusia kurang ajar nih. Udah keempat kali istrinya dibikin begitu. Anaknya sudah gak mau terima, anaknya gak mau ngurus. Anaknya bilang, usir. Mamanya bilang, please, jangan. Diurus juga. Sampai kemudian gak bangun-bangun lagi dan matilah di situ. Sempat diurus beberapa waktu. Saya cuma waktu dengar gitu ya, saya kagum. Anak-anaknya itu diam semua. Setiap kali dia bersaksi, tiap kali orang diberkati. Istri dari seorang jenderal, sama. Di cerita Big Man, tante waktu itu memang salah sih. Ya, dia jadi apa namanya model dari Viva Cosmetic waktu lampau. Cantik orang. Tua saja pun masih menyisakan kecantikannya. Suami jenderal. Tapi karena dia ke Paris, kemana-mana, pergi sana, pergi sini, model kan gitu ya. Wah, dia senang sekali dunia itu. Suami suka gak keurus lah. Lama-lama suami ngelihat yang di rumah kok mirip istrinya gitu kan. Sampai dia lupa, dia pikir itu istrinya. Jadilah, bubarlah mereka. Ya. Sesudah bubar, suaminya pergi. Sama perempuan lain ini, tapi gak cerai. Ya bubar begitu aja. Akhirnya satu waktu dia kepukul, ada sebuah peristiwa, dia bertobat, dia nangis, jalan beberapa waktu. Dalam pertobatannya, suaminya dikirim pulang. Udah kena kanker, kegerogotan semua. Tinggal seanak-anaknya. Anak suaminya bukan anak dia, dari perempuan itu. Ini anaknya ini, saya gak bisa ngurus lagi. Ya perempuan itu pergi aja. Wah, dia bergolak saudara. Dia berdoa. Aduh, saya pengen lembut. Saya pengen ngerti, saya pengen bisa terima. Berat setengah mati. Tapi dia sadar juga dia salah. Selama ini semua kacau balau gitu ya. Akhirnya dia terima, dia urus suaminya. Baru terima satu pas jatuh di pelukannya, ber muntah darah tuh suami. Dua minggu dia urus lewat dipanggil Tuhan. Anak yang dititip dibesarkan sama dia sampai merit. Tante sudah meritkan Biman. Hebat. Kita belajar. Kelembutan seorang ibu yang hebat. Bukan pendeta. Ya. Biman, Pak Biman. Dia selalu panggil saya. Aduh, udah tante panggil Biman aja dah. Saya mau bikin panti jompo. Mau ngurusin jompo. Ini tante. Tante juga udah jompo loh. Sadar loh. Saya bilang kan. Iya, tapi kasihin yang lain. Waduh, hebat ya. Tante, saya gak bisa full. Tapi saya backup. Oke, kalau tante perlu apa, mau butuh advice apa, kasih tahu. Ya memang gak lama dia urus, kira-kira 1-2 tahun. Terus bilang, aduh, Bikman, tante udah gak kuat. Ya aku kan udah bilang, tapi gak apa-apa lah, udah dijalani kan bisa nikmatin gitu ya. Nomor 70 lebih dia mau bikin panti jompo, ngurusin orang jompo. Nah dia jadi 70 lebih. 74 waktu itu. Cuma memang masih fit aja begitu. Satu kali waktu dia pas ulang tahun. Tante ulang tahun, kamu yang khotbah ya. Ya udah saya bela-belain. Habis minggu kebaktian pergi ke tempat dia untuk khotbah. Karena saya respect setengah mati. Saya suka orang yang hidupnya riet. Itu Kristen. Ada yang kita langsung bisa lihat dan belajar. Mengagumkannya. Dua wanita yang saya kenal ini. Dua-dua mengubah rumah tangganya secara dahsyat. Ya. Ayo kita pikirkan ini. Sebelum kita lanjut tua tentunya, bukan? Sebelum kita punya persoalan, mari kita maintain bertahap dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus menyadari, kalau seorang wanita, seorang ibu kehilangan kelembutan, itu akan jadi sangat menakutkan. Ya, karena dia dekat dengan kehilangan keibuan. Selalu ingat itu. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan, membangun keluarga yang utuh. Susah. Karena itu kelembutan ibu akan membanggakan anak dan suaminya. Menjadi ibu dan istri yang dipuji-puji. Karena tiap kali orang cerita, waduh ibu itu loh, wah. Suaminya bilang, itu istriku. Wah ibu itu luar biasa loh, istriku. Tapi kalau, oh dan ribut-ribut siapa? Istri bapak, aduh mah. Salah kali, betul pak ini fotonya, iya loh. Dah kita turun, kita damaiin. Baru pulang, telepon lagi rumah. Ya! Istri bapak ke kantor RW, kenapa? Nyetrika pembantu. Ya ampun! Banyak kain kok pembantu yang disetrika. Sakit lagi, pergi lagi, urus lagi. Ya, besok ini lagi, itu lagi. Papa ke rumah sakit. Anak di rumah sakit. Waduh, anak saya kenapa? Tabrak apa? Kok tangannya patah? Dipukul sama ibu. Aduh! Tangan patah bukan ketabrak motor atau jatuh dari kursi. Digampar mamanya dipukul pakai sapu. Sadis amat ya. Bisa kah? Apa yang saya ceritakan the true story. The true story. Saya kadang pikir, why? Memang under pressure berat. Dia stressingnya luar biasa. Sampai dia kehilangan jati diri kewanitaannya. Dan itu membuatnya buas lepas dari sana. Seorang ibu saking gak kuat. Anak baby dihapak-hapak dibunuh. Babynya sendiri. How can? Under pressure yang berat. Dia depressed. Awas jangan terjebak di situ. Kita maintain hidup kita. Ya mungkin saudara tidak selalu beruntung punya suami. Yang penuh pengertian, lembut dan seterusnya. Demi Tuhan yang hidup. Tidak ada alasan yang cukup untuk kita menjadi wanita yang tidak lembut. Hidup adalah perkelahian dan pertandingan. Perkelahian dengan kejahatan, pertandingan untuk memenangkan pertempuran. Maka suami-suami berkelahi dengan dirinya, bertempur untuk memenangkan perkelahiannya. Begitu pula istri bertempur memenangkan perkelahiannya. Di hadapan Tuhan kita tidak akan diberkati dan ke surga karena suami istri. Tapi karena suami yang baik istrinya belum tentu. Istri yang baik suaminya belum tentu. Personal-personal kan bukan? Nah biarlah hari ibu ini ibu diekspresi, digairahkan. Sehingga menyadari bagaimana ibu yang lembut adalah cita-cita mulia yang membuat wanita Kristen berbeda di zamannya. Sehingga tiap kali orang lihat, kenapa dia gini? Ini kayaknya orang Kristen deh. Bener loh. Kenapa dia gini? Ini kayaknya Kristen. Tapi kok pakai jilbab ya? Enggak ya. Heran deh, orang pakai jilbab juga bisa lembut ya? Iya loh. Yang itu pakai salam gampar tetangga loh kemarin. Nah loh, kan kita gak enak ya. Betul ya? Please. Perlu sebuah kehati-hatian dalam sikap hidup kita. Saya pikir ini harus menjadi perjuangan kita. Bagaimana hidup tidak sederhana. Ingat perempuan-perempuan. Enggak ada hebatnya kalau kau kasar. Enggak ada hebatnya kau bisa marah sana marah sini. No. Kau lagi downgrade diri. Tapi ingat, ketika kau lembut, penuh pengertian, sabar, kau sedang menunjukkan kekuatanmu. Semua orang pengen bersahabat denganmu. Tiap orang dekat denganmu merasa nyaman dan aman. Anak-anak tidak akan pingin jauh dari engkau. Engkau akan jadi kenangan di sepanjang jalan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita sungguh boleh menjadi ibu-ibu yang lembut hati, yang penuh dengan kasih sayang, yang membangun sebuah kehidupan dalam keutuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berdampak, berdaya guna di keseharian. Biarkan ini menjadi sesuatu kemenangan kita. Selamat menjadi ibu. Tolong jangan jawab saya gini. Oh pak, saya udah pak, udah anak 3, anak 5, anak 7. Bukan itu saudara-saudaraku. Bisa jadi anakmu sudah banyak. Tapi gak lebih dari pabrik kau sebut. Grogos saja yang lahirin anak. Tapi tidak pernah jadi ibu. Ibu bukan karena punya anak. Demi Tuhan yang hidup. Kalau punya anak, maafkan saya, anjing pun punya anak. Binatang apapun yang betina pasti punya anak. Kita beda bukan? Ibu adalah ibu karena dia mencintai dan mengurus anak-anak. Membesarkan mereka penuh kasih sayang. Menghantam mereka. Menggapai apa yang semestinya menjadi cita-cita di kehidupan. Itu sebab mengagumkan banyak ibu-ibu. Bahkan di kesendirian. Dengan kelembutan, kesungguhan. Dia membesarkan anaknya. Dan saya menemukan banyak ibu-ibu janda yang berhasil luar biasa. Habibi. Mantan presiden kita. Mamanya janda. Berjuang membesarkan anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi presiden, jadi dirjen, yang perempuan pun merit sama gender. Wow, luar biasa ya. Kalau kita lihat itu, wow, hebat ya. Saya menemukan banyak janda-janda yang susah. Berjuang membesarkan anak-anaknya. Ya. Bapak Stephen Tong dok, adalah apa dosen saya. Ya. Bapak rohani saya. Dan kalau saya ingat, kisah yang mengagumkan di rumahnya adalah ibunya. Membesarkan anak-anak yang laki-laki yang selalu kelahi. Sendiri, karena tanpa suami. Tapi bisa membentuk anak-anak itu menjadi pendeta-pendeta yang luar biasa semuanya. Tidak ada yang biasa-biasa. Saya pikir dia belajar ibu. Kalau saya ingat, dia bilang, mama saya itu tidak pintar-pintar amat. Tetapi bijaksananya luar biasa. Waktu anak ribut, ribut suruh dia, namanya anak laki sama laki. Suara mama tidak dengar. Mamanya pecahin kaca. Atang, dia pukul kaca. Kacanya pecah, tangannya berdarah. Begitu ngeliat mamanya berdarah, anak-anak diam semua. Mama, langsung berhenti terkelahi. Mamanya cuma bilang, kalau harus setiap kali untuk membuat kalian berhenti berkelahi mama berdarah, mama rela. Habis itu gak pernah ribut lagi tuh anak-anak. Kalau mau ribut, liat mamanya ada apa enggak? Pokoknya ada mama, jangan ribut aja. Jadi, berdarah itu kan keras ya, tapi kalau kalian pengen lihat mama, oh my god, lembut ya. Wow, hebat, mengagumkan. Semoga saudara memberi teladan yang indah. Jangan kau pukul suamimu, bah, kau lihat bapakmu saja begitu, kau lagi macam-macam. Anak-anak, step anaknya ya, demi Tuhan janganlah. Biarlah Tuhan menolong kita jadi ibu yang lembut. Karena itu pencarian dan penemuan. Ingat, tidak ada alasan. Saya memang begini Pak, enggak. Kita bisa berubah seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Ambil waktu sejenak, pikirkan, tenangkan hatimu. Di mana kelembutan kita? Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan tahu hati dan pikiran kami. Hari ini, hari ibu, kelembutan ibu menjadi diskusi kami. Tapi kami berdoa, biar itu juga menjadi kerinduan kami. Menjadi proyek kami. Yang harus kami tumbuh kembangkan di hidup ini. Ya Tuhan. Tuhan kami. Tolonglah. Supaya di hari-hari kami, kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Makin menjadi. Seperti citra ilahi. Dalam kelembutan. Yang menjadi kesaksian. Kami serahkan diri kami, hidup kami. Ke dalam tangan-Mu khususnya buat ibu. Kami berdoa secara khusus Berkati tiap wanita sebagai istri yang tunduk pada suami, bijak menopangnya. Berkati tiap seorang wanita sebagai ibu yang panjang sabar, penuh kelembutan mengajari anak-anaknya. Berkati tiap seorang wanita boleh menjadi citra gereja yang bersaksi Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kuatkan, teguhkan tiap wanita dalam kerinduan untuk berubah menjadi seperti kehendak Allah, supaya dimampukan berkelahi dengan diri dan menyelesaikan perubahan-perubahan itu untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang... Itu bagian dari lagu. Shalom semuanya, kami dari Sekolah Minggu akan mempersembahkan sebuah pujian indah. Dan hari ini kami khasnya Sumatera. Kalau tahun kemarin kita Ambon, hari ini kita Sumatera, tahun depan nanti mungkin yang lainnya. Nah, hari ini kita akan nyanyikan lagu Batak, khusus untuk orang lain selain Sumatera mungkin gak ngerti lagu ini. Tapi lagu ini dipersembahkan oleh seorang anak untuk ibu tercintanya, jauh dari ibunya, dan dengan lagu ini dia mau mengingatkan bahwa jangan menangis, tapi berdoa, percaya bahwa anaknya tetap baik-baik saja. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang indah dan hadiah kami buat ibu-ibu kami tercinta hari ini. Kami mencintai setiap ibu hari ini. malaikat kami membawaku masuk ke bumi ini. Itulah ibu namanya. Kasih sayangnya tak pernah habis. Dialah yang menguatkanku. Dia yang mengerti aku. Tak pernah dia berikan duri kehidupan. Cahaya yang selalu dia hadiahkan. Walaupun intan berlian yang kuberikan atau batu rubi pun sekalian yang kuhadiahkan, tidak akan cukup untuk membalas jasamu, membalas semua pengorbananmu. Maafkan aku yang selalu membuatmu sedih, yang selalu membuatmu menangis. Terima kasih atas semua cintamu yang tulus dan tak pernah habis. Kita nyanyi sama-sama lagu ini, saudara. Mungkin saudara beberapa nggak tahu, tetapi lagu-lagu Batak itu penuh dengan apa yang disebut semangat Andung, menghayatinya secara mendalam, mengisahkan tentang ibu, kasih sayang yang tidak boleh berhenti, keteduhan di kampung karena anak tidak berkeluar. Mari kita nyanyikan kembali sama-sama. Kenapa ibu harus menangisi semua yang harus kutanggung? Mama, kenapa harus kau sesali semua kepedihanku, kesedihanku? Semua yang tak baik itu ya ibu, jangan lagi kau sesali. Ibu, anakmu ini, ibu, hapus air matamu. Semua akan kutahan. Senangkanlah hatimu. Kita ambil waktu teduh sejenak. Nyaris kalau kita mau jujur dalam perjalanan hidup kita, tak ada langkah yang tak melukai hati. Yang selalu menjadi tanya, apakah masih ada waktu untuk kita memperbaikinya, mengubahnya menjadi suka, menjadi anak kebanggaan ibu. Bagaimana membuat hati ibu senang? Kalau kita kuat menanggung seluruh kesulitan dalam kehidupan. Kalau kita penuh perhatian, memberikan dia apa yang dia butuhkan. Kasih sayang. Ibu tak berharap sebutir mutiara dari anaknya. Ibu tak memimpikan tiket untuk perjalanan mahal di hari tuanya. Ibu hanya ingin melihat anak-anaknya yang dikasihinya hidup dalam kebahagiaan. Ditatapnya cucunya dalam kasih sayang dan berkata, betapa bahagianya hidupku karena boleh melihat anak cucuku hidup sebagaimana mestinya. Ibu biar dia hidup di hidupmu. Sebagai ibu, tidakkah kita ingin melukiskan karya kita supaya menjadi kebanggaan bagi anak-anak kita, menjadi bagian indah di dalam hari-hari kita. Bertarung dalam derita rasa, dia mengukir karya. Berjalan dalam kasih setia, dia memelihara. Tiada hari tanpa cinta, dia menghangatkan rumah. Di tangisku, dia ada. Memeluk hangat, meneduhkan jiwa. Diisinya kisah hidupku dalam warna-warni duka dan suka. Selalu ada bersamaku. Dia ibuku tercinta. Ku ingat langkah-langkah salah. Sesalku tiba. Tuhan, terima kasih. Masih ada waktu menyatakan cinta. Selamat hari ibu. Selamat hari bakti untuk ibu. Selagi masih ada waktu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, saudara. Lalu ibu-ibu saya minta ke depan. Apakah ada lagu yang disiapkan khusus? Wasamatang iso nanmu suwe sitrawono ki. Ibu-ibu silakan maju ke depan. Para ibu, para siva ibu, maka anak-anak dan para bapak-bapak akan memberi apresiasi kepada ibu. Silakan bapak-bapak untuk maju bersama anak-anaknya. Berikan apresiasi pada istri, pada ibu. Berikan kecupan kasih sayang. Katakan sesuatu untuknya. Ina. Suami memeluk istri. Anak memeluk ibu. Dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk istri yang kau beri di sisi hidup ini. Terima kasih untuk ibu yang melahirkan kami, mencintai kami. Terima kasih karena kami tahu keluarga bukanlah sebuah kebetulan, tapi rancang bangun Allah yang indah di kehidupan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Tolong kami, tuntun kami, pimpin kami di kehidupan, supaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Jadikan keluarga kami keluarga yang bersaksi. Kalau ada duka, ada luka pada ibu, pada istri, Tuhan jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang salah pada kami, pada suami, pada anak, ajari kami untuk tahu menyatakan maaf dan tak mengulangi. Sehingga hidup kami hidup penuh dengan kasih sayang, menikmati hari-hari anugerah Tuhan dalam keindahan. Terima kasih untuk istri, terima kasih untuk ibu. Sebuah hadiah kami beri tak berbanding dengan kehadirannya. Tapi biarlah hadiah tanda cinta menjadi ungkap rasa yang bisa kami lakukan di kebersamaan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, kepala keluarga kami, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan memberkati. Ya, bagi ibu-ibu, selamat hari ibu.